Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatul 'ashruna, kaidah yang ke-20. Mereka mengimani isi kandungan Al-Quran berkaitan dengan sunnatullah kauniyah qadariyah, hukum Allah, ketetapan Allah di alam nyata ini yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, yamsaskum qahun, jika kalian mengalami luka yaitu kekalahan, faqad masal qauma qahum mislu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga mengalami luka yang semisal, mereka juga pernah kalah. Watilkal ayyamun nudawiluha, itulah hari-hari kemenangan yang kami putar, kami pergilirkan bainan nasi di antara manusia. Kadang mukmin yang menang dan kadang orang kafir yang menang. Waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidza minkum syuhada. Dan kekalahan orang-orang yang beriman atas orang-orang kafir, hikmahnya adalah supaya Allah tahu siapakah orang-orang yang benar-benar beriman. Karena jika orang beriman itu selalu menang, maka akan masuk dalam iman orang-orang yang pencari dunia. Kenapa? Karena orang beriman selalu menang. Maka kadang orang beriman kalah, supaya Allah tahu siapakah orang yang benar-benar dalam iman, tulus dalam iman. Wa yattakhidza minkum syuhada, dan adanya kekalahan orang-orang yang beriman sehingga banyak korban, hikmahnya adalah supaya ada di antara kalian yang mati sebagai syahid. Yang ini tidak akan didapatkan kalau menang dan tidak ada yang mati. Wallahu la yuhibbu dzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka ujian untuk orang-orang yang beriman berupa menangnya musuh atas orang-orang yang beriman dan penindasan musuh. Wa kasrihim lahum, dan bagaimanakah musuh itu mencapik-capik orang-orang yang beriman, memecah itu mungkin mencapik-capik orang-orang yang beriman. Ahyanan, terkadang di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa. Yang tidak mengetahui hikmah tersebut dengan rincian ala tafsir secara rinci dan detail kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka di antara hikmah kalahnya orang-orang yang beriman ketika menghadapi orang kafir, supaya orang-orang yang beriman menampakkan penghambaannya kepada Allah dan penghinaan dirinya kepada Allah. Dan inkisarihim lahu, dan mengadunya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasa membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah. Dan ada ibadah berupa doa minta pertolongan untuk menghadapi musuh. Karena seandainya orang beriman itu daiman selalu menang, qahirin menang, ghalibin menang, labatoru, niscaya mereka sombong. Wa asyiru, dan mereka sombong. Namun seandainya orang beriman itu maghurin, daiman selalu kalah, maghlubin kalah, mangsur alaihim aduhum, musuhnya yang selalu menang atas mereka, lama komat lidini qaima. Ini saya tidak akan ada orang yang mau eksis dalam Islam. Ini saya tidak akan ada orang yang bertahan untuk jadi orang yang beriman. Walakana lil haqqi daula. Maka tidak ada negara bagi Islam. Maka Islam tidak akan punya kekuatan, tidak punya daulah. Waqtat hikmatu ahkamil hakimin. Maka di antara hikmah kebijaksanaan Zat yang Maha Adil, ansarafahum, Allah ubah-ubah kondisi orang yang beriman. Baina ghulabihim tarotan, terkadang menang, dan terkadang maghlubina tarotan, dan terkadang kalah. Tujuannya dan harapan dan hikmahnya ketika kalah, mereka merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa anabu ilaih, dan bertobat kepada Allah, dan tunduk padanya, dan mengadu kepadanya, dan bertobat kepadanya. Namun ketika mereka orang-orang yang beriman itu menang, maka mereka menegakkan agama dan syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad melawan musuh, dan menolong, membela para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, seandainya mereka selalu menang, ghalibin menang, qahirin menang, niscaya akan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, man laisa qasduhum ad-din. Orang-orang yang bukanlah niatnya agama. Bukannya niatnya karena niat agama. Dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun karena orang beriman selalu menang, maka yang dofu, maka bergabung dengan orang-orang yang beriman. Namun mereka bergabung ila man lahul ghalaba. Mereka adalah orang-orang yang punya prinsip, pokoknya bergabung bersama orang-orang yang selalu menang dan menang. Maka motivasinya motivasi duniawi. Namun seandainya orang beriman itu selalu kalah dan kalah, bisa tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Kenapa? Karena jadi orang Islam berarti susah selama hidupnya. Maka lam yadkhul ma'hum ahad. Maka tidak ada satu pun orang yang berada dalam barisan orang-orang yang beriman. Maka hikmah ilahiyah mengharuskan. Bahasanya terkadang orang yang beriman itu punya daulah, punya kekuasaan. Wa alaihim tarotan. Dan terkadang kekuasaan itu menindas orang-orang yang beriman. Maka di antara hikmahnya adalah tamayyuz, terbedakannya. Dengan kejadian ini, orang-orang yang niatnya adalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang tidak memiliki niat kecuali dunia dan kekuasaan, dunia dan jabatan. Kemudian hikmah yang ketiga, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar hamba-hambanya itu memiliki ubudiyah penghambaan yang sempurna. Penghambaan yang sempurna adalah penghambaan kepada Allah ketika senang dan susah. Fi hal lil afiyah wal bala. Ketika tidak punya masalah dan ketika dalam kondisi masalah. Fi hali idalatihim, ketika menang, wal idalah alaihim, dan ketika kalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya dalam dua kondisi tersebut, satu ibadah. Yang merupakan konsekuensi dari kondisi itu. Yang ibadah dalam kondisi tersebut tidaklah terwujud kecuali adanya kondisi itu. Ada ibadah ketika kalah. Yang ini tidak akan terjadi kecuali ada kondisi kalah. Kalau tidak ada kondisi kalah, maka ibadah dalam kondisi kalah tidak bisa dipraktekkan. Walayastaqimu al-qalbu biduniha, dan hati itu tidaklah lurus kecuali dengannya. Hati itu lurus dengan adanya menang dan kalah. Adanya mulia dan hina. Sebagaimana badan itu tidak sehat kecuali ada panas dan dingin. Ada lapar dan haus, ada capek, dan kebalikannya. Kadang capek, kadang enggak capek. Ya, kadang kenyang, kadang lapar. Normal. Kenyang terus, itu abnormal. Lapar terus, ini juga enggak normal. Maka hati itu normal, badan itu normal dengan adanya hal-hal berkebalikan. Maka hati juga normal, yastaqim. Hati itu normal dengan kondisi-kondisi yang berkebalikan. Kadang susah, kadang senang. Susah terus, hati akan enggak normal. Senang terus, hati juga enggak normal. Hati normal dalam ubudiyahnya ketika ada senang dan ada susah. Dan ada ibadah kepada Allah ketika senang dan ada ibadah kepada Allah ketika susah. Ibadah ketika susah tidak bisa diterapkan kalau enggak pernah susah. Sebagaimana ibadah dalam kondisi senang tidak akan bisa dipraktekkan kalau enggak pernah senang. Susah terus. Fatilkal mihan wal balaya, maka itulah berbagai macam ujian dan ujian. Maka berbagai macam ujian tersebut adalah syarat terwujudnya kesempurnaan manusia. Syarat terwujudnya istiqomah yang diminta, dituntut dari manusia. Dan adanya malzum tanpa adanya lazim tentu satu hal yang mustahil. Adanya malzum tanpa adanya lazim. Lazimnya adalah ujian. Malzumnya adalah kesempurnaan. Konsekuensi dari ujian terwujudnya kesempurnaan. Maka terwujudnya kesempurnaan tanpa ada ujian satu hal yang mustahil untuk terjadi. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah dengan Allah memberikan ujian pada orang-orang yang beriman dengan memberi kemenangan musuh atas orang-orang yang beriman, tujuannya adalah liumahis, untuk memisah dan membersihkan, wayuhadid dan membersihkan mana orang-orang yang serius dalam iman dan mana yang tidak. Penyaringan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menjelaskan hikmah menangnya orang kafir atas orang-orang yang beriman pada saat perang Uhud. Allah katakan, janganlah kalian merasa hina, jangan bersedih, kalianlah manusia-manusia yang tertinggi jika kalian adalah orang yang betul-betul beriman. Jika kalian mengalami luka, yaitu kekalahan, maka mereka orang-orang kafir juga telah mengalami kekalahan yang semisal, yaitu di perang Badar. Jika kalian mengalami kekalahan, matinya 70 kaum muslimin dalam perang Badar, maka mereka orang-orang kafir pun juga mengalami luka dan kekalahan yang semisal. 70 pimpinan orang musyrik, orang Quraisy mati di perang Badar. 70 dan 70. Semisal. Yang mati dari orang-orang kafir di perang Badar 70 orang. Dan kaum muslimin yang jadi korban di perang Uhud juga 70 orang. Non 70 dan 70 ini berbeda. Meskipun sama angkanya 70. 70 orang kafir yang mati di perang Badar seluruhnya adalah elit. Gembong-gembong, tokoh-tokoh. Seluruhnya. Abu Jahal dan yang lainnya. Namun 70 korban kaum muslimin di perang Uhud, ada yang tokoh, ada yang tidak, ada yang biasa. Ada tokoh-tokoh semacam Mus'ab bin Umair, ada Hamzah, ada Hudzaifah. Namun ada yang biasa seperti Hudzaifah, bapaknya Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah dan yang lainnya. Maka meskipun semisal sama 70-nya itu berbeda. Di Badar 70 itu karena tokoh, maka kekalahan telak. Panglima perangnya Abu Jahal, pimpinan tertinggi perang Badar, mati ketika itu. Ini kekalahan telak. Yang ini tidak terjadi pada perang Uhud. Maka Allah katakan qarun mithlu, luka yang semisal, karena memang betul-betul semisal. Watilkal ayyam nudawiluha, maka itulah hari-hari kemenangan yang kami putar bainan nasi, di antara manusia mukmin dan kafir, supaya Allah mengetahui siapakah orang-orang yang beriman, dan Allah ambil di antara orang-orang yang beriman orang-orang yang mati sebagai syahid. Wallahu la yuhibbu dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Hikmah kekalahan yumahisallahu ladina amanu, untuk Allah saring siapa orang-orang yang betul-betul beriman. Wa yamhaqul kafirin, dan Allah hancurkan orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal Allah Subhanahu wa taala belum tahu orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kalian dan orang-orang yang betul-betul bersabar. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauh, sungguh kalian mengharapkan mati sebelum kalian berjumpa dengan kematian. Faqad ra'aitumuhu antum tandurun, maka sungguh kalian melihat kematian dan kalian menyaksikannya. Dan itulah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya banyak rasul. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan siapa yang berbalik ke belakang itu murtad, fala yadullaha syai'a, maka murtadnya orang-orang murtad tidaklah membahayakan Allah sedikit pun. wa sajazillahu asyakirin, dan Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat di atas berbagai macam hikmah yang karenanya orang-orang kafir diberi kemenangan atas orang-orang yang beriman. Namun Allah menyebutkan hikmah tadi, kalau kita lihat ayatnya, setelah Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan mengkuatkan psikologi mereka, kejiwaan mereka, dan memberikan kabar kepada mereka bahwasanya mereka lah manusia-manusia yang paling mulia. Disebabkan keimanan yang diberikan kepada mereka. Wasallahum, kemudian Allah hibur mereka, bahwasanya mereka ketika mendapatkan luka, yaitu kekalahan dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasulnya, maka musuh-musuh mereka juga mengalami luka dan kekalahan. Namun kekalahan dalam memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Kemudian Allah kabarkan kepada orang-orang yang beriman, bahasanya dengan hikmahnya Allah jadikan hari-hari kemenangan itu dualan, berputar di antara manusia. Tidak hanya selalu untuk orang yang beriman. Kadang untuk orang beriman, kadang untuk orang kafir. Itu sudah sunnatullah al-kauniyah al-qadariyah. Bahasanya kemenangan tidak akan selalu pada orang yang beriman, namun dia berputar. Fa yusibu kullan minhum nasibahu minha, maka Allah berikan pada masing-masing dari mereka bagiannya. Maka kemenangan itu seperti rezeki, seperti ajal. Kaya tidak mesti harus untuk orang yang beriman. Dan kemiskinan tidak harus untuk orang kafir. Namun dibalik-balik. Demikian juga ajal. Kemudian Allah kabarkan kepada orang-orang beriman, bahasanya Allah lakukan itu semua supaya Allah tahu orang yang betul-betul beriman di antara mereka. Meskipun Allah sebenarnya adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu sebelum terjadi dan setelah terjadi. Dan Allah ingin mengetahui mereka dalam dunia nyata yang bisa disaksikan. Maka Allah ketahui iman mereka itu betul-betul real. Kemudian Allah sampaikan, kalau Allah ingin mengangkat syuhada di antara orang-orang yang beriman. Dan syuhada dan mati syahid atau syahadah ada satu derajat tinggi di sisi Allah. Satu manzilah, satu derajat yang tinggi yang tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan cara terbunuh di jalannya. Maka seandainya bukan karena menangnya musuh, maka tidak akan terwujud derajat syahadah. Derajat mati syahid yang itu merupakan kondisi yang paling Allah cintai dan yang paling manfaat untuk seorang hamba. Kemudian Allah kabarkan, bahasanya kemenangan orang-orang kafir, Allah inginkan dengan kemenangan orang-orang kafir adalah tamhis al-mu'minin, menyaring orang-orang yang beriman. Itu atau membersihkan orang-orang yang beriman, yaitu takhlis. Membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Dengan mereka bertobat dan kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang karenanya musuh itu menang atas mereka. Wa ma adzalika, di samping itu Allah ingin menghancurkan orang-orang kafir. Bibaryihim, dengan mereka melampaui batas, wa turyanihim, dan melampaui batas, wa udwanihim, dan melampaui batas ketika mereka menang. Maka Allah ingin hancurkan orang kafir dengan mereka semakin asik dalam kekafirannya. Maka hancurlah betul-betul mereka. Itu hancur secara non-fisik. Dengan kafirlah mereka dengan semakin kafir. Kemudian Allah ingkari sangkaan dan sangkaan sebagian orang yang menyangka kalau bisa masuk surga tanpa jihad dan tanpa sadar. Maka hikmah Allah menolak ahli itu. Maka mereka tidaklah masuk surga kecuali dengan jihad dan bersabar. Maka seandainya mereka selalu menang dan menang, maka tidak ada satupun yang berjihad. Dan tentu mereka tidak akan mendapatkan cobaan yang karena cobaan tersebut mereka bersabar menghadapi gangguan musuh. Fahadhi, makanya sebagian hikmah dari menangnya orang kafir atas orang yang beriman. Wa idalatihi fi ba'dil ahyan, dan menangnya musuh dalam sebagian kondisi. Demikian penjelasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Ighathatul Lafal.